mengendi pananmu, lunga tanpa pamit ninggal ke cerita sing pahit. Keracun batinku kepengen jere. Lereng arko wilis tadi saksi ngonku nangis, rasane ati koyo diiris. Nengku do Kediri isih tak simpen neng ati janjimu naliko neng sekar taji. Madangi atimu jembare samudra pangapuraku. Simpen neng ati janjimu naliko neng sekar taji. Madangi atimu jembare samudra.